saja kekasihku. Saat ku menuai lagu, coba engkau dengarkan. Ku tuaikan nada lirik lagu sederhana. Ku ceritakan kisah tentang kita. Yakinkan ku tetap milikmu.